Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'al mazmur al-amr. Indah ya. Al-awwal dalalatuhu 'ala talab. Taquluhu ya al-mu'annatha mukhatabah. Naam. Naam. Dan kemarin kita ambil salah satu kalimah yang diperselisihkan apakah dia itu fi'il amr atau bukan. Apa itu? Halumma. Yang raja dalam masalah ini? Yang raja ada dua lugah. Karena ini lugah memang itu lugah, jadi tidak bisa kita katakan satunya marjul satunya. Yang raja itu dua lugah. Nah, tayyib namanya bahasa ya orang. Nah, mereka gunakan sesuai dengan apa bahasa mereka. Ahli Hijaz mengatakan itu isim fi'il amr dan ini lebih fasih ya, kita katakan lebih fasih afsah. Kalau dari sisi benarnya semuanya benar ya, tapi yang lebih fasih itu adalah apa lugah ahli Hijaz. Kenapa? Karena dengannya turun Al-Qur'an. Nah, padanya turun Al-Qur'an sebagaimana dalam ayat wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina, juga ayat kul halumma syuhadaakum. Tayyib, lugah yang kedua apa Abdullah? Nah, lugah siapa? Lugah Bani Tamim. Nah, lugah Bani Tamim mereka menganggapnya sebagai fi'il amr. Kenapa? Karena bisa apa? Menerima ya mukhatabah. Halummi. Tahim. Bagi lu ahli Hijaz, dari si makna halumma terbagi menjadi berapa? Indah kira Abdul Malik. Mana perkara bermakna muta'afi dan makna lazim. Ini qasir dan muta'addi. Nah, penyebutan qasir lebih ini kenapa? Karena dia maksudnya tidak muta'addi dengan sendirinya, tapi butuh bantuan huruf jar. Nah, seperti apa? Halumma ilaina. Taib halumma ila. Taib. Dan di sana juga bisa halumma li. Nah, sebagaimana dalam perkataan Arab, halumma li salid. Sedangkan yang muta'addi jelas halumma syuhada'akum. Bermakna apa kalau halumma syuhada'akum? Ahdir. Nah, bermakna ahdir. Tapi kalau halumma ilaina bermakna apa? Nam itu ilaina. Tapi kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala wa amma hati wa ta'ala. فعندهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. Adapun had dan ta'al, maka sederetan para nahwu menganggap atau memasukkannya ke dalam isim-isim fi'il. وَصَوَابُ أَنَّهُمَا فِيْلَ أَمْرٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا دَالَنِي عَلَى الطَّلَبِ وَتَلَحَقُهُمَا يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ taqulu hati wa ta'alai. Adapun had dan ta'al, maka ini yang sahih menurut Ibnu Hisham, maka keduanya fi'il amr. Dengan dalil keduanya menunjukkan talab dan bisa apa? Menerima ya mukhatabah. Taqulu hati wa ta'alai. Nah, dan di antara yang menganggap sebagai isim fi'il siapa? Dikatakan di sini minhum Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili, pengarang apa tafsir Al-Kasyaf, yang naam dia masukkan mazhab batilnya di dalamnya. Taib mazhab Mu'tazilah. Wa ajabu an ittisal ad-dhamair bihima li syibhihima bil af'ali lafdan. Nah, alasan mereka ketika dibantah, bagaimana dikatakan isim fi'il padahal bisa apa bersambung dengan ya mukhatabah, juga bisa bersambung dengan dhamir. Mereka menjawab apa? Dikarenakan menyerupai apa? Fi'il secara lafaz. Hanya penyerupaan saja, tapi dia katakan tetap isim fi'il. Cuman ini pendapat yang lemah. Nah, dua syarat terkumpul ya kita. Nah, kita hukumi sesuai dengan apa? Konsekuensi syarat tersebut. Tayyib bisa menerima talab dan bisa menerima ya mukhatabah, maka dia itulah apa? Fi'il amr. Tentang hati, waqala fi banati su'ad, waqala ba'duhum innahu ya'ni had ismu fi'il amr mardudun bi amrain. Taim tasarrufuhu wa tisalu dhamair rafa' al-barizah bihi, bisa berubah-ubahnya dan bisa bergabung dengan dhamir rafa' baris terhadapnya. Nahu qul hatu burhanakum, hatu burhanakum. Wa qawluhu idza qultu hati nawilini tamayalat alayya hadhimal kashhi rayyal mukhalkhali. Naam, idza qultu hati, naam, nawilini ya tamayalat, syahidnya hati, ya, perintah kepada wanita untuk apa? Untuk naam nawilini. Jadi sekarang Ibn Hisham dalam Banati Su'ad membantah mereka-mereka yang apa menyatakan hati itu isim fi'il amr. Yang pertama apa? Karena bisa berubah naam dengan apa? Sebab bersambung dengan dhamir rafa', hatu, hati, naam. Wa qala radhi fi syarhil kafiyah wa had bi makna a'ti. Wa tatasarrafu bi hasabil ma'muri ifradan wa tathniyatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nitsan. Ini jelas. Jadi dia bisa berubah-ubah. Tasarruf di sini maksudnya berubah-ubah. Naam, sesuai dengan naam kondisi yang diperintah. Mufrad atau mutsanna atau jama' atau mudzakkar atau mu'annats. Fataqulu hati, berarti apa? Anta, ya. Kalau hati ya, yang diperintah siapa? Antuma. Kalau hatu, antum. Hati, anti, hatina, apa? Antunna. Taim. Watasarrufuhu dalilu fi'liyatihi, dan berubah-ubahnya enam hati ini dengan sebab domir yang menempel kepadanya merupakan dalil tentang kefi'ilannya. Wa qala Syekh Muhammad Muhyiddin fi hasyiyatihi 'ala syudzur, i'lam awwalan anna bainal fi'li wa ismil fi'li farqan. Huwa anna al-fi'la tattasilu bihi dhamair raf'il barizah. Wa hiya aliful itsnain wa waul jama'ah wa ya'ul mukhatabah. Ini faedah penting ya khanifillah. Naam, ketahuilah yang pertama bahwasanya antara fi'il dan isim fi'il itu ada perbedaan. Yaitu bahwasanya fi'il bersambung dengan dhamir rafa' barizah. Naam, dhamir rafa' barizah yang nampak jelas, bukan apa? Bukan yang apa? Mustatir. Yaitu alif itsnain wa wal jama'ah dan ya mukhatabah. Taqulu al-muhammadani daraba bakran. Al-Muhammaduna yadribuna bakran. Watakulu fil amr idriba wadribu wadribi. Ini untuk fi'il, baik itu fi'il mandi, mudhari maupun amr. Fa amma ismul fi'li fala tattasilu bihi hadhihi dhamair. Bal taqulu sah wa ma. Bila din wahid. Naam. Adapun isim fi'il maka tidak bersambung dengan dhamir-dhamir. Naam. Sama unkan al-ma'muru wahidan aw itsnaini aw jama'ah. Wa min ajli hadha sahha lin-nuhati an yaqulu idza dallat kalimatun ala ma'nal amri wa lam taqbal ya al-mukhatabah kanat isma fi'li amr. Nah, dikarenakan hal ini maka berarti benar perkataan ulama nahwu yang mereka mengatakan apabila suatu kata menunjukkan makna perintah dan tidak bisa menerima ya mukhatabah maka dia itu adalah apa? Amtullah isim fi'il amr. Wa min ajli hadha aidha sahha istidlalun nuhati ala ma dhahabu ilaihi min anna hati wa ta'al fi'la amrin wa laysa ismai fi'lin. Dan berdasarkan hal ini pula maka benar pendalilan ulama nahwu terhadap apa yang mereka apa berpendapat kepadanya yaitu bahwasanya had dan tangal ta'al itu merupakan fi'il amr bukan isim fi'il. Alasannya apa? Bi annahuma qabila dukhula ya ilmu annatsatil mukhatabati 'alaiha. Dikarenakan keduanya apa bisa menerima masuknya apa? Ya muannatsah mukhatabah. Idlau kana asma'i fi'lin. Naam, idlau kana asma'i fi'li amrin la dalla 'ala talabil fi'li talaban jaziman wa lam yaqbala ya al muannatsatil mukhatabah. Sebab seandainya hati dan ta'al itu adalah isim fi'il amr maka sungguh dia akan menunjukkan talab naam dengan permintaan yang harus talaban jaziman dan tidak bisa menerima ya mu'annatsah mukhatabah tapi untuk hati dan ta'al ternyata apa bisa berarti itu fi'il amr wa qad qabila kullun minhum alya dan sungguh naam masing-masing dari kedua kalimat tersebut yaitu had dan ta'al bisa menerima apa? Ya mu'annatsah mukhatabah. Fabi hadza taqriri yatimmu ar-raddu 'ala az-Zamakhsyari. Dan dengan apa? Takrir ini yaitu na'am keterangan yang jelas ini maka sempurna bantahan untuk Zamakhsyari. Baik. Jadi intinya apa? Kalau nah, dikatakan di sini yang perlu dijelaskan, yang perlu apa ditekankan dalam penjelasan Muhammad Muhyiddin ini, ikhwan fillah, nah, kaidah bagus, nah, yang membedakan antara apa fi'il dan isim fi'il. Tayyib, apa perbedaannya tadi, Zakaria? Hah? Kaidah umum dulu. Bedanya isim dan bedanya isim fi'il dengan fi'il. Padahal kedua-duanya menunjukkan makna apa? Makna hadas. Nggak usah isim fi'il amr dulu, isim fi'il secara keseluruhan. Apa? Bahwasanya fi'il itu bisa bersambung dengan dhamir rafa' barizah. Sehingga berubah-ubah dengan sebab apa? Masuknya dhamir rafa' barizah tersebut. Berbeda dengan apa? Dengan isim fi'il. Dia tidak bisa bersambung dengan dhamir. Makanya sah ya tetap sah. Walaupun yang diperintah apa? Antum atau anta atau anti. Sah. Enggak ada sahi. Naam. Enggak ada mahmahi. Naam. Ini bagus. Taim. Perbedaan mendasar antara fi'il dan isim fi'il. Qala wa'lam anna akhir hati maksurun abada ila idza kana li jama'atil mudzakkarin fa innahu yudham. Perkara berikutnya ketahuilah bahwasanya akhir dari had itu dikasrah selamanya. Fa huwa mu'talul akhir. Fa bina'uhu 'alal hadf. Naam. Akhirnya senantiasa dikasrah tapi apa? Binanya atas apa? Ya, binahu alal hadz. karena dia mu'tal akhir ikhwan fillah. Maksurun abadan laisa muraduhu mabniyan alal kasr. Nah, ini penting. Dan sampai kita memaknakan bahwasanya maksurun abadan berarti hati itu mabniyun alal kasr. Ini bukan. Tapi maksurun abadan maksudnya dia senantiasa di kasrah akhirnya. Nah, yang nampak. Taim. Dan bukan apa? Bukan maksudnya mabni alal kasr. Bal bayanu harakati akhirihil maujudah ma'a kauni bina'ihi 'alal hadfi wa kadza yuqalu fi ta'ali. Jadi hati dan ta'ali. Nah, jadi kalau kita katakan hati berarti apa? Fi'lu amrin mabniun 'ala apa? Hadfi akhirih. Ya. 'Ala hadfi akhirih. Sedangkan kata Ibnu Hisam maksurun abadan ini untuk menunjukkan apa? Harokat akhir yang ada, yang nampak. Illa idza kana li jama'atil mudzakkarin, kecuali apabila apa? Hati ini bersambung dengan jamaah mudzakkar. Maka dhommah menjadi apa? Fatakul hati ya Zaidu wa hati ya Hindu wa hati ya Zaidan. Au ya hindan wa hatina ya hindat. Taim. Kullu dhalika bi kasri ta. Perhatikan semuanya taknya maksurah. Wa taqulu hatu ya qaumu bi dhammiha, karena bersambung dengan apa? Wawul jamaah. Qala Allah Ta'ala qul hatu burhanakum. Taim. I'rab dari hati ya Zaid. Nah. Ikra ayat Abdullah. Al-i'rab hati fi'l amrin mabniun 'ala hadfi harfin 'illah wa huwa ya wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu anta wa qawluhu hati ya hindu hati fi'l amrin mabniun 'ala hadfi nun wa ya dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il wa hatiya ya Zaidan hatiya fi'lu amrin mabniun 'ala hadfin nun wal alif mabniun muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wa hatina ya Hindan hatina fi'lu amrin mabniun 'ala sukun litisalihi bi nunin niswah wa nunin niswah dhamirun muttasil mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Ini caranya pada keseluruhan apa ketika bersambung dengan dhamair. Hati, hati, hatia, nam kemudian hatina. Nah, diingat-ingat bagaimana apa menentukan mabninya. Baik, untuk hatina yang bersambung dengan nun iswah fi'il amr mabniun 'ala sukun. Baik, hatina litisalihi bi nunin niswah. Adapun yang lainnya apa? Yang lainnya sesuai dengan apa? Amtsilatul khamsah, ya tidak. Nah. Dan asalnya untuk yang mufrad mudzakkar anta hati berarti apa? Mabniun 'ala hadfi harfil 'illah. Berarti kalau kita perhatikan di sini untuk hati ikhwani fillah lengkap. Ada mabni 'ala sukun ketika apa? Bersambung dengan nun iswah. Kemudian mabni ala hadfi harfil illah kapan? Ketika fa'ilnya apa? Anta. Taim. Dan mabni ala hadfi nun kapan? Ketika? Ketika dia na'am apa? Bersambung dengan alif tahniyah atau wawu jama'ah atau ya mu'annatha mukhatabah. Tayyib. Sekarang qul hatu burhanakum. Indak ya Muhammad. Hatu burhanakum. Hatu burhanakum. Hatu burhanakum. Wal alif Ha tu alifnya apa ini? Alif apa namanya? Mbak Ahmad. Ha tu. Ha? Alif fariqah. Nah. Taib. Alif lil fariqah. Baik. Ini kalau hatu burhanakum, kalau diirab dengan kulnya bagaimana? Bagaimana Faiz? Ya. Kalau diirab dengan semuanya kul hatu burhanakum. Hatu burhanakum. Kul. Kul. Fi'il amri mabni ala sukun. Namanya rabu fa'ilhu dhamir mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Terus hatu burhanakum. Sudah di i'rab jumlah. Jumlah tu hatu burhanakum fi mahalli nasbin maqul maqul qul. Nah, maqul qaul. Nah. Tayyib. Qul hatu burhanakum. Jadi jumlah setelah qul ini hatu burhanakum fi mahalli nasbin apa? Maqul qaul. Itu yang diperintahkan untuk dikatakan. Tayyib, wa anna akhir ta'ala maftuhun fi jami' ahwalihi fi ghairi istithna'in. Adapun ta'ala akhirnya senantiasa fathah pada semua kondisinya tanpa ada pengecualian. Ay kama istithna fi hati. Wa dhalika li khifatil fathah fi ta'ala dunal kasrah fi hatu. Nah, kenapa kok tanpa ada istithna, kalau pada hati dikecualikan apa? Ketika bersambung dengan wawu jamaah, ya kan? Akhirnya harus di dhamma. Tapi kalau tidak bersambung dengan wawu jamaah, semuanya apa? Semuanya kasrah, ya kan? Hati-hatiya, hatina. Naam. Tapi ketika bersambung dengan wawu jamaah, hatu. Karena apa? Karena berat, hatiu. Ya, berat. Adapun fathah ini ringan. Maka dikatakan di sini apa? Li khifati al-fathah. Sehingga enggak perlu ta'alu, tapi ta'alau. Ya, ta'alau. Karena fathah itu ringan. Taqulu ta'ala ya Zaidu wa ta'alai ya Hindu wa ta'alaya ya Zaidani wa ta'alau ya Zaidun wa ta'alaina ya Hindat. Kullu dhalika bil fathhi. Semuanya dengan fathah. Maksudnya apa? Fathah yang apa? Yang nampak pada huruf lam. Adapun mabninya, ya, mabninya hukumnya seperti apa? Seperti pada hati. Nah, menjelaskan tentang mabninya seperti pada hati. Berarti kalau ta'ala, ta'ala mabni ala hasfi harfi illah. Tapi kalau ta'alai, apa Ahmad? Ya apa? Ta'ala mabni ala ala hadfin nun. Ya. Taim ta'ala mabni ala hadfin nun. Dibaca i'rab. Qul hatu nam taim. Kullu dhalika bil fathhi qala Allah ta'ala qul ta'alu atlu. Faqala ta'ala fata'alaina umatti'kunna. Sekarang di i'rab ta'alau atlu. Kira. Ta'alau. Al-i'rab ta'alau fi'lu amrin mabniun ala harfin nun. Wal waw. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhom. Fi mahalli raf'in fa'il. Atlu fi'lu fi'l mudhari' majzumun jawabu talab. Walama tu jazmihi halfu harfi lillah wa huwa al-waw wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Naam. Qul ta'alu atlu. Ta'alu fi'l amr mabniun ala hadfin nun. Wa huwa dhamir muttasil mabni ala dhom fi mahalli raf'in fa'il wal alif fariqah. Atlu fi'l mudhari' majzumun jawabu talab. Taib dari ta'alau. Ya, ta'alau atlu. Sebagaimana nanti akan kita pelajari. Nah, taib majzumun, ya, jawab talab wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa al wawu. Asalnya apa? Atlu. Fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Kemudian jumlah ta'alau atlu fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin maqulul qaul. Taib. Fata'alaina umatti'kunna. Betul mari. Harfun lam haralahu min al-i'rab. Nah, ini jelas ya kan? Fata'alaina umatikunna. Wa min thamma lahanu man qala ta'ali uqasimkil humuma ta'ali. Nah, dari situ ya, dari penjelasan nam tersebut kita tahu apa? Bahwasannya apa? Para ulama nuh bahwa mengkasroh yaitu selain menfathah ta'al ini apa? Lahan. Oleh karena itulah lahanu man qala ta'ali uqasim kil humuma ta'ali. Lahanu yakni apa? Khattau. Taim. Wa min thamma ay min ajli anna akhirat ta'al maftuhun fi jami' ahwali. Yang dikarenakan akhir dari ta'al itu difathah pada semua kondisinya, lahanu ay khattau. Ya, para ahli nahwu menyalahkan. Nah, falahnu huwal khata wal khuruj an tariqatil arab fi istimalil alfaz. Ini pengertian lahan. Ingat-ingat, jadi dikatakan lahan yaitu kekeliruan dan keluar dari apa? Metode orang Arab dalam menggunakan lafaz-lafaz. Wa yutlaqu ala mukhalafati sawabil i'rab. Dan juga apa? Dipergunakan istilah lahan ini untuk apa? Penyelisihan terhadap i'rab yang benar. Waqad yutlaqu lahnu wa yuradu bihi tawriyah wa ta'rid. Nah, dan terkadang digunakan juga lahan dan diinginkan makna tawriyah dan ta'rid, yaitu apa? Kiasan, seseorang ingin mengungkapkan tapi tidak langsung, tidak terang-terangan. Wa qala sahibul kasyaf al-lahnu antalhana bi kalamika ay tumilahu tumiluhu ila nahwin minal anha liyatafattana lahu sahibuka kata'ridi wa tawriya. Sahibul kasyaf siapa ini? Zamakhsyari. Maksudnya lahan yaitu engkau apa? Tulhid. Naam. Tayyib. Alhana ahsan. Alhana yulhinu. Ya, allahnu antulhina bikalamik. Ya, engkau naam ya membelok-belokkan kalammu. Makanya apa? Ai ya tumiluhu, yaitu engkau bengkok-bengkokkan menuju ke suatu arah apa? Agar temanmu itu apa? Paham. Sebenarnya dia lapar, pengen makan tapi wah, cari jalan biar enggak apa? Tidak terlalu jelas mintanya. Nah, ini namanya tauriah ya, maksudnya gitu. Jadi seseorang sudah bicara tapi apa belok-belok dulu. Nah, biar yang diajak bicara paham sendiri maksudnya apa. Ya, basa-basi ya gitu. Tapi basa-basi. Qala syair walaqad lahantu lakum likai ma tafqahu wallahnu yafhamuhu dhawul albabi. Ini makna lahan yang na'am diinginkan at-tawriyah dan ta'rid. Walaqad lahantu lakum likai ma tafqahu. Sebab aku telah apa? Na'am melakukan lahan, yaitu berbahasa tasyi atau menggunakan kata-kata kiasan agar apa, kalian semua paham. Baik, dan lahan itu hanya yang memahami itu orang-orang yang punya pemikiran jernih. Baik. Faqala akhar, mantiku sa'ibin wa talhanu ahyana wa khairul kalami ma kana lahnan. Baik. Di sini kita tidak bisa mengatakan bahwasanya makna lahan itu apa? Salah. Masa khairul kalam maka lahnan, maksudnya apa? Sebaik-baik na'am pembicaraan, ya, yaitu suatu pembicaraan yang tidak apa? Tidak langsung, terus terang, yang dianggap kasar mungkin. Tapi yang demikian ini tentunya apa? Pada kondisinya masing-masing. Terkadang suatu perkara memang butuh tegas, butuh langsung, tapi terkadang memang butuh sindiran. Nah, tapi bagi orang-orang yang paham, yang memang yakfika al-isyarah, sebagaimana perkataan orang Arab apa? Al-hurru apa? Takfihil isyarah. Orang yang merdeka itu, yaitu cukup diberi isyarat sudah paham. Tapi kalau budak-budak, kalau belum digebuk, belum jalan, ya, ini harus kita jadi orang merdeka. Nah, taim harus jadi orang merdeka, jangan seperti budak. Cukup dengan isyarah sudah paham. Nah, jalan. Al-hurru takfihil isyarah. Yuqalu lahantu lahu bi fathil ha. Naam. Taim. Lahantu lahu bi fathil ha alhana lahnan. Idza qulta lahu qawlan yafhamuhu anka wa yakhfa ala ghairihi. Wa hadzal lahnu mahmudun min haitsul balaghah. Nah, jadi dari sisi balaghah dia terpuji, khanifillah. Kenapa? Karena seseorang mampu mengungkapkan sesuatu hanya untuk orang yang dituju. Tapi yang lainnya tidak paham. Nah, jadi dia ingin, misalnya sedang berbicara dengan orang banyak, kemudian dia menginginkan satu orang mengisyaratkan sesuatu. Nah, dia berusaha mencari takbir yang orang tersebut paham. Nah, ini bagus, sehingga apa, semuanya enggak ngerasa cuma satu tok yang paham. Ini dari sisi balaghah bagus. Karena apa? Balaghah kan memang membahas tentang apa, bagaimana apa mentakbirkan. Ya, takbir bagaimana seseorang mengungkapkan suatu perkataan yang memiliki nilai sastra tinggi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan lahanu di sini? Wa min thama lahanu man qala, maksudnya apa? Khata'u, yaitu menyalahkan. Ya, para ulama nahwu menyalahkan orang yang mengatakan apa? Ta'ali uqasim kilhumuma ta'ali. Hadza ajzu baitin wa sadruhu aya jarata ma ansafa ad-dahru bainana ta'ali uqasim kilhumuma ta'ali. Taib, ini ujungnya. Taib. Di sini ada taib sesuatu yang batil. Nah, karena apa? Ada celaan terhadap apa? Dahr. Ma'an sofad dahru bainana. Taib. Al-bayt li Abi Firas Na'am Al-Hamdani. وقيل هذا البيت بيتان يقول فيهما أقول وقد ناحت بقربي حمامة أي جارة هل تشعرين بحالي معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي. طيب. Jadi ada khilaf tentang nama periwayatan bait ini. Al-makna yasifu halahu na'am fi bu'dihi an ahlihi wa khallani dia mensifati tentang apa keadaan dia, di mana dia jauh dari apa keluarga dan orang-orang yang dia cintai. Wa hukumuhu baina aidil a'da'i asiran, dan jatuhnya dia di tangan musuh sebagai tawanan. Maka dia katakan apa, ta'ali uqasim kil humuma ta'ali, mari aku apa bagi kesedihanku, ayo mari. Tidak ada yang maulah kesedihan, tidak usah dibagi-bagi. Nah, wayabuthu ma yulaqi min alami syauq. Nah, wa yusawwiru dhalika fi suratin annahu ra'a hamamatan taghridu fi makanin qaribin minhu fashaka ilaiha ma bihi wa qala nam innaki nam tughridin li annaka la tashurina bi mithli syu'uri. Tayyib. Fa anta taliqatun wa ana asir. Wa anta ala maqrabatin min farrahi. Farrah yakni anak-anak cicit-cicitnya apa? Burung itu yang masih kecil, namanya apa anak-anak burung? Hah? Yang masih kecil. Cindil. Cindil itu kan tikus. Cindil itu tikus. Piye, ya. Piye, burung dara. Nah. Tapi anak burung pokoknya. Entah bahasa Makassar apa anak burung. Hah? Anak burung saja. Bahasa Jawa sebenarnya kaya, cuman kita sudah pada enggak tahu. Taim. Wa anta ala maqrabatin min farrahik. Wa ana ba'idun min sahbati wa dawi qarabai. Tsumma talaba ilaiha an tahdura ilaihi likai tuqasimuhu ma yajiduhu min alam. Jadi dia apa? Seakan-akan berbicara dengan apa? Burung dara. Tayyib, burung dara. Maksudnya apa? Mensifati keadaan dia melihat burung dara. Nah, tayyib, seakan-akan burung dara mengeluh kepada dia, kemudian dia katakan, nah, tayyib, engkau tidak merasakan seperti yang aku rasakan. Engkau bebas sedangkan aku tawanan. Engkau dekat dengan anak-anakmu sedangkan aku jauh dari apa? Orang-orang, na'am, dan jauh dari kerabatku, dari keluarga dan kerabat. Maka dia meminta agar apa? Burung itu mendekat untuk dibagi-bagi apa kesedihannya. Cuma di awal ya khanifillah, di awal bait, nam ayaja rota ma'an sofat dahru bainana. Nam taib ad-dahru, masa ini tidak adil di antara kita. Ya, tidak adil di antara kita. Engkau bisa bebas, aku tertawan. Nah, ini ada sedikit celaan terhadap apa? Terhadap dahr. Tapi nam kebiasaan orang-orang nam jahiliyah dulu. Syahidnya sekarang Al-Iqra, Iqra Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Iqra bun Ta'ali kibun amal namini ala hakimun walia damir mutasirin mubli ma'ala sukun di mahali infa'il. Uqasimka firul mudhari ma'lumun jawab talab wa'ala lakin mudhari as-sukun wa fa'iluhum damirun mustatirun wujuban takdiruhu ana walkaf damirun mutasirun mubinirun alal kasri fi mahalli nafdi wa qulun bi al-humum jam'u hammin wa huwa al-gham maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih ta'ali yaramuhu kasabiki wa jumlatuhu تأكيد تأكيد للجملة السابقة. نعم. Di sini datang dalam apa? Dalam bentuk kasrul lam fi kasril lam ta'ali, maka dikatakan lahan. Asyhadu fihi arada al-mu'allifu bi dhikrihi hadzal baita huna an yadhkura anna hadha asy-sya'ira qad akhta'a fa kasara lam ta'ali ta'ali. Wal wajibu an yaftahaha na'am tayyib wa yusakkinul ya, dan yang wajib adalah memfathah na'am lam dan mensukun ya. Lakin alladhi ankarahu al-mu'allif fi hadhihi al-kalimah qad haqahu ghayruhu 'ala annahu lughatun min lughatil Arab. Akan tetapi yang diingkari oleh mu'allif, yaitu Ibnu Hisyam, terhadap kalimah ini telah diingkarkan oleh selain beliau bahwasanya ini termasuk salah satu lughah dari lughah-lughah Arab, sehingga tidak bisa dikatakan lahan. Wa haula idzakaru anna lughata ahli al-Hijaz kasrul lam. Tayyib, anna lughata ahli al-Hijaz kasrul lam fi ta'ala. Naam, inda isnadihi liya'il mukhatabah. Mereka menyebutkan bahwasanya lughah ahli Hijaz yaitu mengkasrah lam naam pada ta'al tatkala disandarkan kepada ya'il mukhatabah. Taim. Wa dhammuha inda isnadihi liwawil jama'ah ta'alu, ketika bersambung dengan wawil jama'ah. Wa in kana al-istimalul masyhuru alladhi 'alayhi aktsarul 'arabi fathuha fi jami'il ahwal. Walaupun apa penggunaan yang masyhur di kebanyakan orang-orang Arab adalah memfathah pada semua kondisi, yaitu ta'ala, na'am ta'alai, ta'alau. Taim. Wa 'ala hadha yakunu sya'iru qad jara 'ala lughati ahli al-Hijaz la 'ala wajhin ghairi sahih. Fata'ammal dhalik. Nah, ini penting. Nah, karena kalau sudah tetap lughah tidak bisa kita katakan itu apa? Lahan. Nah, tidak kita katakan lahan. Jadi ada yang menetapkan kalau ini lughah ahli Hijaz, ta'ali, ta'alu. Tayyib. Maka perhatikan ini. Wa fi hasyatil kasyaf, na'am, li Sa'd ma yaqtadi al-inkar. Ala man lahana Aba Firas. Pada hasyiah al-kassaf yang dikarang oleh Sa'ad, yaitu sesuatu yang nam mayak tadil ingkar ala man lahana, lahana Aba Firas. Qala anshadahu hala asrihi wa huwa min al-arab al-mustashhad bi kalamihim. Hatta in ibn Abbadin qala fi haqqihi na'am budi asyru na'am bi Malik ay na'am Amrul Qais wa khutima bi Malik, yakni hadar rajul, na'am raja panibela. Jadi syair diawali dengan apa maksudnya syair-syair yang muktamad bisa dijadikan syahid dari syair-syair jahiliyah ikhwanifillah, diawali apa dengan raja yaitu Murul Qais, dan juga apa diakhiri dengan raja yaitu Abu Firas. Nah, sehingga apa di sini ada pengingkaran terhadap orang-orang yang apa melahankan. Nah, menyatakan apa apa yang dikatakan oleh Abu Firas di sini lahan. Taib. Kenapa? Karena dia termasuk dari deretan Arab yang apa mustashhad bi kalamihim, kalamnya bisa dijadikan sebagai penguat untuk kaidah tata bahasa Arab. Maka yang rajih tentang ta'ali itu kita katakan apa ini lughah ahli Hijaz. Walaupun yang masyhur adalah dengan menfathah pada semua kondisi. Nah, taib. Berarti kalau seorang mengatakan ta'ali, ta'alu, jangan langsung disalahkan. Tayyib, karena itu ada lughah. Nah, ada lughah yang memang demikian kaidahnya. Tayyib. Walau qala bi kasril lamain lakana Allah wa auda. Ini tentang bi kasril lam, yaitu pada ta'ali. Kenapa? Ta'ali uqasim kil humuma ta'ali. Seandainya dia mengatakan apa? Bi kasril lamain, dengan mengkasrah dua lam, ini lebih jelas dan lebih utama. Nah, tapi bisa saja dijawab apa bika silam maksudnya apa jenis silam pada apa pada ta'al. Kesimpulannya ikhwan fillah, untuk nama hati dan ta'al, kedua-duanya adalah apa? Fi'il amar dengan alasan yang telah lewat. Kemudian perbedaan untuk hati dan ta'al dari sisi apa? Dari sisi na'am, kondisinya. Kalau had, dia itu berubah-ubah. Na'am, taib. Ada perubahan yaitu ketika bersambung dengan wawul jamaah hatu. Sedangkan ta'al menurut yang masyhur, dia senantiasa dalam kondisi fathah. Ataupun ada pun binanya, ya binanya sebagaimana perincian tadi. Nah, sebagaimana dalam apa? Keumuman kaidah fi'il amr mabniun 'ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Walaupun di sini kita tidak mengetahui mudhari'nya, tapi dikira-kirakan. Nah, ketika bersambung dengan alif tasniyah wawul jamaah ya mukhatabah, maka mabniun 'ala hadfin nun. Ketika tidak bersambung dengan apa-apa, maka mabniun 'ala hadfi harfil illah. طيب نكتفي بهذا السؤال.